Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'hdi wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillah fahuwal muhtad Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bida'atin dolalah wa kula dolalatin finnar ayyuhal hadirun kaum muslimin wal muslimat dan tamu undangan dari yang mewakili ulil amr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Untuk daurah kali ini ada beberapa acara yang hendak kami sampaikan kepada antum semuanya. Yang pertama yaitu sambutan yang mewakili ma'had atau Yayasan Ihya Usunnah oleh Ustadz Ainur Reza selaku pembina Yayasan Ihya Usunnah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. السلام تسليما كثيرا وبع المحترم شيخنا محمد سعيد حفظه الله yang saya hormati juga Bapak Wali Kota atau yang mewakili dan juga para ustaz hadirin dan hadirat semuanya yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai hambanya yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nashaha al-ummah, yang telah memberikan nasihat dan berjihad dan menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Begitu pula untuk para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daurah ini alhamdulillah semuanya bifadlillah, kemudian bifadli juhud al-ikhwah, maka kita ucapkan jazakumullahu khair pada semuanya yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semuanya yang hadir di tempat ini. Kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Wabil khusus kita ucapkan jazakallahu khair kepada Syekhana Muhammad Said. Beliau datang dari jauh, dari Yaman, tepatnya di provinsi Idlib. Dan beliau adalah seorang ulama di sana, mengajar di Markas As-Sunnah di Idlib, Yaman. Begitu pula di Ma'had Al-Ilmi Al-Imam Syaukani. Dan beliau memiliki murid-murid yang belajar hafal Quran. Masih anak-anak, ada yang remaja, laki dan perempuan. Kemudian beliau ini termasuk murid senior Syekh Mukbil dan juga Syekh Abdul Hasan. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau adalah termasuk alim kabir yang ada di Yaman rahimahullahu taala. Dan juga Syekh Abdul Hasan ada di Maghrib Yaman. Beliau masih hidup sampai hari ini hafizahullah. Dan beliau ini adalah murid seniornya, bahkan yang terbaik. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memahami, kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Allah memberikan balasan yang baik di dunia dan di akhirat untuk beliau. Dan buat antum semuanya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memahami ilmu dan mengamalkannya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini sebagai penyebab kita masuk syurga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kadang siapa yang berjalan di satu jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Demikian apa yang disampaikan singkat saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan meridhai kita semua. Amin. Kemudian sambutan yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bontang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten 2 Pemkot, yaitu Bapak Dr. Randus Al-Haj Abdul Muiz. Kepadanya kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Bontang, saya ingin menyampaikan salam hormat beliau, Pak, sekaligus permohonan maaf. Beliau tidak sempat hadir secara langsung pada hari ini karena beliau sedang tugas di luar daerah. Demikian juga Pak Wakil, saat ini ada acara bersamaan sehingga saya ditugasi, Pak, untuk mewakili pada acara pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini mubalik kita Pak Syekh Muhammad Said, yang secara khusus dari Yaman, Pak, ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ihya Ussunnah yang saya kira familiar sekali Pak di lingkungan kita Pak ini. Kemudian yang saya hormati juga jajaran pengurus Masjid Abu Bakar. Banyak yang saya kenal Pak di sini Pak. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Pagi ini kita sempat hadir di sini dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian acara dalam rangka daurah Islamiyah Islamiyah ketiga di Kota Bontang ini. Atas nama pemerintah tentunya sangat memberikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan ini karena tentunya ini adalah rangka untuk kepentingan umat kita Pak ya. Di dalam rangka peningkatan SDM umat Islam khususnya dan masyarakat Bontang pada umumnya. Kita tahu bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan ya yang diperlukan oleh kita semua. Salah satunya bahwa kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmania. Kebutuhan rohani tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani memerlukan pemenuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan rohani tentunya memerlukan siraman-siraman rohani. Di antaranya ada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk menyadarkan semua umat manusia bahwa hidup dunia ini bukanlah segalanya. Hidup dunia ini hanya sementara untuk menyongsong kehidupan kita yang lebih abadi di akhirat kelak. Manusia sebagai khalifah di bumi diperkenankan untuk memanfaatkan potensi yang ada di perut bumi sebagai sumber penghidupan. Tetapi kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk tidak melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata aslama yang artinya selamat. Agama Islam adalah penyelamatan yang syarat dengan ajaran kasih sayang, kesetiakawanan, solidaritas sosial, keberpihakan pada fakir miskin. Islam tidak mengajarkan kekerasan, apalagi kebencian bagi pemeluk-pemeluk agama. Untuk itu, mari kita laksanakan ajaran untuk saling cinta dan saling melindungi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan itu, mari kita hindari perilaku yang kurang mengindahkan kesatuan. Apalagi yang dilarang oleh agama seperti tindakan-tindakan brutal, anarkis, tindakan kekerasan yang dapat menyakiti orang lain. Bapak, Ibu, dan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali telah saya sampaikan dan saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini untuk mengajak seluruh warga masyarakat Bontang khususnya umat Islam agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja diembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika ada hal-hal yang dipandang melanggar suatu aturan, serahkan saja kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Sebagai negara hukum, kita harus mentaati aturan-aturan telah disepakati. Karena hukum sengaja diciptakan, sengaja dibuat untuk mewujudkan kondisi yang tertib. Jangan memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan masyarakat serta mengabaikan kaidah-kaidah hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita semua berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan negara yang kita cinta ini, khususnya Kota Bontang yang kita cintai, agar dapat beri jalan keluar dari persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan yang sampai saat ini masih terjadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bontang, Insinyur Haji Adi Dharma MSI. Syukran jazilan, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andus Haji Abdul Muiz yang telah mewakili Wali Kota Bontang untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Wali Kota. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik. Kemudian sebelum daurah dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa ummahat yang membawa anak sudah disiapkan tempat di bawah, dan jangan khawatir karena sudah ada pengeras suara di bawah, insyaallah. Kami persilakan kepada yang bawa anak agar dengan kesadaran sendiri cari tempat yang sudah disediakan di bawah. Kemudian bagi yang ingin merekam, jangan merekam di meja Syekh, karena mondar-mandirnya antum akan mengganggu pemandangan. Jadi sudah disediakan meja di belakang. Sudah ada salonnya ya. Di belakang sudah ada meja. Silakan bagi yang mau merekam. Kemudian setelah daurah, yang mau copy paste dari apa yang sudah direkam oleh panitia, silahkan dengan senang hati, semoga bermanfaat dan tidak diperjualbelikan. Kemudian kepada yang masih di luar atau yang menjauh dari majelis, agar merapat supaya lebih hidup suasananya. Wa qabla bidayatil muhadarah min Syekh Muhammad Sa'id Al-Yamani, narju lakum jami'an an tahtamu ihtimaman taman. Wa Syekh Muhammad Sa'id, syukran jazilan, jazakumullah khairan ala hudurikum. Alaikum falyatafaddal mashkuran. Fadhal Syekh. Kepada Ustaz Abu Ya'la sebagai penerjemah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd. Qabla al-bada' bil muhadarah, ashkur lakum hudurakum wa ashkur kadhalika li al-mas'ulin fi al-hukumah ala tafaddulihim bi al-hudur ila hadhihi al-muhadarah, fajazahum Allahu khairan wa baraka fihim. Sebelum beliau memulai ceramahnya, pertama kali beliau mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin semuanya, terutama beliau ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari pemerintah kota atas kehadiran acara ini. Mawdu' al-muhadarah hawla ta'atulat al-umur. Wa hadha amrun muhim. Wa lam yakhlu kitab min kutub al-aqidah al-islamiyah as-sahihah illa wa tatarraqa lahu. Tema pembahasan kita berkaitan dengan konsep bermuamalah dengan pemerintah atau wajibnya kita taat kepada mereka, karena ini adalah merupakan perkara penting yang telah dibahas oleh Al-Quran, As-Sunnah dan juga oleh para ulama. وذلك لأنه بطاعة أولياء أمور المسلمين تنتظم أمور الناس وبالخروج عليهم يكون فساد الدنيا والدين وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. Dikarenakan ketaatan kepada para pemerintah adalah merupakan ketertiban dan keamanan. Adapun tidak taat kepada mereka adalah sebab kerusakan. Padahal telah diketahui secara aksioma di dalam ajaran Islam bahwasannya agama tidak akan terwujud. Bahwasannya agama tidak akan terwujud kecuali dengan adanya persatuan, dan persatuan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pemimpin, dan kepemimpinan tidak akan tegak kecuali apabila ia didengar dan ditaati. Waqad ihtamma as-salaf as-salih rahimahumullahu ta'ala bihadzal amr wa awlawhu ihtimaman kabiran wa dhalika lima yatarattab min al-jahl fi hadzal bab min al-fasad al-'arid. واقتدوا بذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه تواترت الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. Para salafus soleh dan para ulama kita terdahulu sangat memberikan perhatian besar tentang pentingnya permasalahan ini, dan mereka memberikan prioritas besar padanya. Dikarenakan kebodohan terhadap perkara ini akan menimbulkan dampak kerusakan yang besar, baik berkaitan dengan masyarakat, negara, serta jauhnya dari petunjuk dan hidayah. Tidaklah para salaf atau para ulama kita memberikan perhatiannya dalam masalah ini, melainkan itu semua demi merealisasikan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Wal adillatu min al-Qur'an was-sunnah allati ta'mur bi ta'ati wali al-amr katsiratun jiddan. Minha min al-Qur'an qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum. Wal maqsuudu bi uli al-amr كما قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى المقصود بهم هم الحكام والأمراء عند جماهير علماء المفسرين. Dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya kita taat kepada para pemerintah amat sangat banyak. Salah satu contoh diantaranya adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah siapa saja yang diwajibkan atas kita untuk mentaatinya, baik itu para pemerintah maupun para penguasa. Inilah pernyataan dari mayoritas ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, maupun dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fikih. Wa amma min as-sunnah an-nabawiyah fal ahadith al-waridah fil amr bi ta'at wali amr al-muslimin kathirah jiddan balaghat mablagh at-tawatur. Famin dhalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة فلا سمع ولا طاعة. Demikian juga apabila kita mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis yang ada mencapai derajat mutawatir tentang wajibnya kita taat kepada para waliul amr. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Wa rawa al-Imam Muslim fi sahihah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala 'alayka bis-sam'i wat-ta'ah fi 'usrika wa yusrika ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'a wa at-ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Wajib atas kamu untuk mendengar dan taat, baik engkau dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan dipaksa maupun dalam keadaan tertindas. Wa rawa al-Imam Muslim aidan fi sahihah an Alqamah bin Wa'il an abih annahu qala sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya nabiy Allah أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله أي مرة ثانية فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام ثم سأله في المرة الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Diriwayatkan oleh Muslim dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya, ia berkata, Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila kami dipimpin oleh para pemimpin yang merampas hak kami sedangkan mereka tidak menunaikan haknya kepada kami?" Maka beliau pun berpaling. Kemudian ia menanyakannya lagi, namun beliau tetap berpaling. Kemudian ia menanyakannya untuk yang ketiga kalinya, namun beliau pun berpaling. Maka Al-Ash'af bin Qais pun menarik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Tetap mendengar dan taatlah kalian, karena mereka akan mendapatkan balasan atas amalan mereka dan kalian pun akan dibalas atas perbuatan kalian. Wa rawal Imam Muslim aidan fi sahihah an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna kunna bi syarr فَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الْخَيْرِ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَعَمْ فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ قلت فهل وراء الخير شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. قال قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, dahulu kami mengalami masa keburukan, kemudian Allah membawa kebaikan setelahnya, yaitu Islam, sedangkan kami ada di dalamnya. Namun apakah setelah kebaikan ini akan datang suatu keburukan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Maka aku berkata, apakah setelah keburukan tersebut akan datang kebaikan lagi? Maka beliau menjawab, iya. Maka aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan tersebut akan datang keburukan lagi? Maka beliau menjawab, iya. Maka aku bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Maka beliau menjawab, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubusyayatin fi jismani insin. Akan datang setelahku para pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, tidak mau mengambil sunnahku, dan ada di antara mereka seorang yang hatinya seperti setan yang berjasad manusia. Maka Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati hal yang seperti itu? Maka beliau menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetaplah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu. Wa fi sahih Muslim rahimahullah aidan min hadith Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, khiyaru a'immatikum الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أي ألا نخرج عليهم بالسيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Mereka mendoakan kepada kalian dan kalian mendoakan kepada mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kepada kalian. Maka dikatakan kepada beliau, bolehkah kita memberontak kepada mereka? Maka beliau menjawab, tidak, selama mereka masih mengerjakan sholat. Dan apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka bencilah amalannya saja dan janganlah kalian mencabut ketaatan kepada mereka. Warawa Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah fi sahihihima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah berbuat taat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa mentaati pemimpinku, maka sungguh ia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang membangkang terhadap pemimpinku, maka ia telah membangkang kepadaku. وروى البخاري رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أي لا بد من السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah." Tetap mendengar dan taatlah kalian meskipun kalian dipimpin oleh budak hidam dari Habasyah seakan-akan kepalanya seperti buah kismis. Artinya di sini wajib kita mentaati pemimpin yang mereka mengatur urusan kaum muslimin. وروى الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة من حديث عدي بن حاتم أنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، أي عن طاعة الأمير الذي يتقي الله، ولكن نسألك عمن فعل وفعل، وذكروا أشياء من الشر، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidaklah bertanya kepadamu tentang ketaatan kepada pemimpin yang bertakwa, akan tetapi yang kami tanyakan adalah ketaatan terhadap pemimpin yang jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian kepada Allah, tetap mendengar dan tetaplah taat kepada pemimpin kalian dalam perkara yang ma'ruf. Wa min dhalika ma rawahu Tirmidzi bi sanadin yuhassinuhu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala an Ziyad ibn Kasib qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta minbar ibn Amir ay wal Amir ibn Amir yakhthubu an-nas wa 'alayhi thiyabu ar-riqaq qala fa qultu li Abi Bakrah انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض، يعني الأمير، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ziyad bin Kusaib, ia berkata, aku pernah bersama Abu Bakrah radhiyallahu anhu di bawah mimbar Ibnu Amir, yang mana ia sedang berkhutbah dengan menggunakan pakaian yang tipis. Maka berkata Abu Bilal, lihatlah pemimpin kita ini, ia memakai pakaiannya orang fasik. Maka berkata Abu Bakrah, diamlah kamu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Artinya Allah akan menghinakan orang-orang yang mereka menghinakan pemimpinnya. Rawal Bukhari Muslim aidan fi sahihaihima min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول رجل على فضل ماء بالفلاه، الفلاه يعني الصحراء، يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل، وهذا هو الشاهد، رجل بايع إمامه أو إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada tiga orang yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Mereka tidak disucikan dan bagi mereka siksaan yang pedih. Seorang yang memiliki kelebihan air di padang pasir, akan tapi ia menghalangi Ibnu Sabil untuk minum darinya. Kemudian seorang menjual barangnya kepada orang lain setelah habis asar, kemudian ia bersumpah palsu untuk mendapatkan barangnya kembali dan sumpahnya dibenarkan padahal ia telah berbuat kedustaan. Kemudian inilah fokus utama dari pembahasan ini, yaitu seorang yang membaiat seorang pemimpin atau seorang waliul amr, akan tetapi tujuan baiatnya adalah untuk memperoleh duniawi. Apabila ia diberi hal tersebut, dia akan memenuhi sumpah setianya. Namun apabila ia tidak diberi, ia tidak memenuhi janji setianya. Fadallat hadhihi al-adillah ala wujub ta'at wali amr al-muslimin wa anna man waffa bidhalik falahu jannah 'arduha as-samawati wal-ard. Dalil-dalil di atas sangatlah gamblang menjelaskan tentang ketaatan kepada para pemimpin, yang mana itulah syariat Allah yang ada di bumi ini. Barang siapa yang melaksanakannya, maka ia akan mendapatkan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kama rawa Ibn Abi Asim rahimahullah fi sunnah min hadithi Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نبي بعدي إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم يعني رمضان وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku dan tidak ada umat nabi lagi setelah kalian. Oleh karena itu, sembahlah Rabb kalian, dirikanlah salat 5 waktu, puasalah pada bulannya yaitu puasa Ramadan, tunaikanlah zakat pada harta-harta kalian untuk mensucikan jiwa-jiwa kalian, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian, maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala annahu la yujad ahad min ahli al-ilm wal fadl wad din yurakhkhisu fi ma'siyati ulati umur al-muslimin wa ghishhum wal khuruj 'alayhim biwajhin min al-wujuh. قال رحمه الله وهذا معروف من عادة أهل السنة قديما وحديثا. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adapun orang-orang yang berilmu dan memiliki keutamaan, maka mereka tidak akan memberikan rukhsah, dispensasi untuk membangkang kepada para pemimpinnya, menipu mereka atau memberontak kepada mereka dengan cara apapun. Inilah prinsip yang telah dikenal oleh umat Islam dan para ulamanya dari semenjak dahulu maupun sekarang. Mauqif ahli sunnah wal jamaah min al-hukam, ahli sunnah wal jamaah hum haqqun nas bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam liannahum hafidhu aqwalahu wa af'alahu في منشطهم ومكرهم، فصبروا على حكامهم انقيادا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. Kemudian berkaitan dengan sikap ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan pemimpin mereka, maka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka hafal terhadap sabda-sabdanya dan perintah-perintahnya. Dikarenakan mereka adalah orang yang merealisasikan terhadap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mentaati kepada para pemimpinnya sebagaimana hal tersebut merupakan realisasi perintah dari Allah dan Rasulnya. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حلا للأمة لو حصل هناك ظلم من الحكام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أولا حق الراعي وأن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في رعيته، ثم حق الرعية مع ولي الأمر وأن عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وإذا حصل هناك ظلم فعليهم بالصبر ولا ينزع يدا من طاعة ولي الأمر. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah solusi berkaitan dengan apa yang dihadapi dari kedzaliman para pemerintah. Hal itu demi kemaslahatan bersama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para pemimpin untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan urusan rakyatnya. Dan Rasulullah juga mewasiatkan kepada para rakyat untuk taat dan sabar kepada pemimpinnya walaupun mereka berbuat melampaui batas. Qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ah shibran famata famitatuhu jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, falyasbir alaihi, fa innahu man faraqal jama'ah shibran, famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya siapa saja yang memecah belah dari jamaah, memecah belah persatuan kaum muslimin, kemudian ia mati, maka matinya menjadi mati jahiliyah. Wa fi riwayat li Muslim man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu laysa ahadun minan nas yakhruj 'an as-sultan aw kharaja 'an as-sultan shibran famata 'alayhi illa mata mitatan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar atasnya. Karena tidaklah seorang keluar dari ketaatan pemerintahnya walaupun hanya satu jengkal, kemudian ia mati, maka matinya tersebut dalam keadaan mati jahiliyah. وقوله صلى الله عليه وسلم فميتته جاهلية يعني ميتته كميتة أهل المعصية والضلال، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya adalah mati jahiliyah, artinya bahwa matinya orang tersebut seperti matinya orang-orang jahiliyah, yaitu mati di atas kesesatan dan maksiat, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Wa jaa fi kitab asy-syari'ah lil Imam Al-Ajurri rahimahullah an Amr ibn Yazid annahu qala sami'tu al-Hasan ayyama Yazid ibn al-Muhallab ay fi al-fitnah allati hasalat min khuruj Yazid ibn al-Muhallab ala Yazid ibn Abdul Malik. قال الحسن وأتاه رهط أي جماعة من الناس فأمرهم الحسن أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال أي الحسن البصري رحمه الله: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم بخير قط. ثم تلا الآية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Diriwayatkan oleh Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah dari Amr bin Yazid bahwasanya ia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata tentang tragedi Yazid bin Mihlab, yaitu ia adalah seorang yang memberontak pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, yang mana datang kepadanya sekelompok orang, maka ia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di dalam rumahnya dan mengunci pintu-pintu rumah mereka. Kemudian Hasan al-Basri berkata, demi Allah, seandainya manusia bersabar ketika diuji dengan kekejaman pemerintah mereka, pastilah Allah akan menghilangkan musibah itu dari mereka. Namun disayangkan, mereka justru malah memberontak dengan pedang, hingga hal itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Demi Allah, mereka tidak ada satu hari bagi mereka yang membuahkan kebaikan sedikitpun. Kemudian Hasan al-Basri membaca firman Allah Ta'ala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian barat yang telah kami berkahkan kepadanya, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Wa qala al-imamu al-Hasan al-Basri rahimahullah, i'lam afakallah anna jawra al-muluk niqmatun min niqamillahi ta'ala ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya kekejaman penguasa adalah siksaan dari Allah, sedangkan siksaan Allah tidak bisa diatasi dengan pedang. Akan tetapi siksaan Allah diatasi dengan doa, taubat, kembali dan menjauhi dosa-dosa. Thumma qala rahimahullah, inna niqam Allah ta'ala mata luqiyat bis-sayf kanat hiya aqta. Wa laqad haddathani Malik ibn Dinar aw Malik ibn Dinar anna al-Hajjaj kana yaqul, i'lamu annakum kullama ahdathtum dhanban ahdath Allah fi sultanikum 'uqubah. Kemudian beliau Al-Hasan Al-Basri melanjutkan ucapannya, jika siksaan Allah engkau lawan dengan pedang, maka ia akan lebih memotong. Sungguh Malik bin Dinar telah menceritakan kepadaku bahwasanya Al-Hajjaj pernah berkata, ketahuilah sesungguhnya setiap dosa yang kalian perbuat, maka Allah akan jadikan siksaan untuk kalian dari para pemimpin kalian. وروى الإمام البخاري رحمه الله عن نافع أنه قال لما خلع أهل المدينة إمارة يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر أولاده وخدمه وحشمه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة, أي من غدر وخرج عن طاعة ولي الأمر وقد بايعه على السمع والطاعة فينصب لهذا الغادر لواء يوم القيامة. قال ابن عمر وإنا قد بايعنا هذا الرجل, يعني يزيد, على بيعة الله وبيعة رسوله, وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه, أي ترك إمارة يزيد, إلا كانت الفيصل بيني وبينه. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Nafi, ia berkata, tatkala penduduk Madinah memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, maka Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar membawa keluar harta dan keluarganya. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Para pengkhianat akan diberi bendera sebagai tanda pengkhianatannya pada hari kiamat. Maksudnya orang-orang yang mereka mengkhianati pemimpinnya, mereka pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan membawa bendera sebagai tanda dia ini adalah seorang pengkhianat. Kemudian kata Abdullah bin Umar, sementara aku sudah membaiat orang ini, yaitu Yazid, berdasarkan baiat Allah dan Rasulnya, tidaklah salah seorang di antara kalian mengkhianati baiat tersebut, melainkan hal itu menjadi suatu pemisah antara aku dan diri dan aku, antara aku dengan dirinya. Wa dzakara al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala 'an Ibn al-Khayyat annahu qala inna bay'at 'Abdullah ibn 'Umar li Yazid ibn Muawiyah kanat kurhan walakin kariha 'Abdullah ibn 'Umar al-khuruj 'ala Yazid lima fi dhalika min al-fitnah وانتشار الشر وسفك الدماء. Berkata Imam Ibnul Arabi rahimahullah, telah berkata Ibnul Khayyat, sesungguhnya baiat Abdullah bin Umar kepada Yazid adalah baiat yang dilakukan karena terpaksa. Sungguh sangat berbeda keutamaan antara Yazid dibandingkan dengan Abdullah bin Umar. Namun hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar karena kuatnya keislaman dan keilmuan yang ada padanya, yang mana itu membuatnya tunduk kepada perintah Allah dan dalam rangka lari dari fitnah yang ditimbulkan darinya berupa hilangnya harta-harta, nyawa-nyawa yang tiada taranya akibat pemberontakan tersebut. Wa hadha as-sahabi Abu Dzar radhiyallahu anhu alladhi akhmada fitnat ahli al-Iraq lamma jaa ilayhi ahli al-Iraq وقالوا يا أبا ذر قد علمنا ما فعل بك أنه خرج إلى الربذة وترك الناس قالوا قد علمنا ما قد فعل بك فعقد لواء أي لحرب الأمير نكن معك فبماذا أجابهم أبو ذر رضي الله عنه قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه أي أعز السلطان من التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة أو ثغرة ولم يقبل الله منه توبة حتى يعيدها كما كانت. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ialah sosok yang berusaha dalam memadamkan fitnah-fitnah dan menganjurkan untuk berpegang teguh dengan syariat Allah dalam bermuamalah dengan para pemerintah. Dikisahkan, tatkala Abu Dzar keluar menuju Ar-Robadah, ia bertemu dengan sekelompok orang kafilah dari negeri Irak. Maka mereka berkata, "Wahai Abu Dzar, telah sampai kepada kami tentang hal yang menimpamu. Maka bergabunglah di atas satu bendera dengan kami. Maka akan datang kepadamu berapa orang pun yang kamu inginkan." Maka ia menjawab, pelan-pelan wahai kaum muslimin. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'aizzuhu manil tamasadullahu tughratan fil islami walam yuqbal minhu taubah hatta yu'idaha kama kanat. Akan datang sepeninggalku para pemimpin, maka muliakanlah mereka. Barang siapa yang mencari-cari celah atas mereka, walaupun celah itu satu di dalam Islam, maka Allah tidak akan mengampuni taubat mereka hingga ia memperbaikinya sebagaimana sedia kala. Walamma ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi mihnati khalqi al-Qur'an wa ja'u ila al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah fi wilayat al-Wathiq fa qalu lahu ya Aba Abdullah hadhihi al-fitnah wa qad سفكت دماء العلماء فلماذا لا تخرج على ولي أمر المسلمين فبماذا أجابهم الإمام أحمد رحمه الله رد عليهم فقال لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ثم قال ليس هذا صوابا يعني الخروج على الحكام ليس هذا صوابا هذا خلاف الآثار Tatkala para fuqaha Baghdad berkumpul dan mereka mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mana ketika itu pemerintahan yang ada memaksakan untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka para fuqaha mendatangi Imam Ahmad seraya berkata, sesungguhnya telah menyebar perkara yang mungkar ini, yaitu terang-terangan menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maupun kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Sedangkan kami tidak ridho dengan kepemimpinannya. Maka lawanlah mereka dalam hal tersebut. Maka Imam Ahmad pun menjawab, wajib atas kalian untuk mengingkari hal tersebut dengan hati-hati kalian. Janganlah kalian mencabut ketaatan darinya. Janganlah kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Janganlah kalian mengucurkan darah-darah kalian dengan darah-darah kaum muslimin yang lain. Dan lihatlah akibat baik yang nanti akan datang kepada kalian. Bersabarlah hingga seorang yang baik akan diistirahatkan, atau mereka akan beristirahat dari seorang yang jahat. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya apa yang kalian kerjakan tidaklah benar, bahkan itu menyelisih sunnah. فمن نظر في النصوص في هذا الباب علم أن الشريعة جاءت بتوقير أولياء أمور المسلمين وإعزازهم والنهي عن الخروج عليهم والتعرض لهم بالسيف، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وحفاظا على سير الأمور على أحسن حال. Apabila engkau memperhatikan nas-nas yang terkandung di dalam bab ini, maka engkau akan tahu bahwa syariat ini memerintahkan untuk menghormati para pemimpin dan melarang untuk melecehkan mereka dan mencela mereka. Hal itu demi terwujudnya suatu hikmah dan maslahat yang besar. وقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة أن المصلحة أو ضبط المصالح العامة واجب، ثم قال ولا ينضبط ذلك إلا بعظمة الأئمة والأمراء في النفوس، ومتى أهينوا أو أذلوا فإن الأمر لا ينضبط. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Imam Al-Qarrafi di dalam kitab beliau Ad-Dakhirah, kaidah tentang menjaga kemaslahatan umum adalah suatu kewajiban. Hal itu tidaklah terwujud melainkan dengan cara menjadikan pemimpin dicintai di hati rakyat-rakyatnya. Namun, tatkala mereka meremehkan dan menghinakan pemimpinnya, maka akan hilanglah suatu kemaslahatan. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له في هذا الباب كلام طيب، فيقول رحمه الله: الله الله في فهم منهج السلف في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الفتن وإلى تنفير القلوب عن ولاة أمور المسلمين. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka bertakwalah kepada Allah dalam kita berpegang teguh dengan manhaj para salafus saleh dalam berinteraksi dengan para pemerintah. Janganlah seorang mempublikasikan kesalahan para pemerintah dalam rangka menyebarkan kebencian dan membuat hati masyarakat muak kepada para pemerintah mereka, karena itu adalah sumber kerusakan dan fitnah di antara manusia. Kadzalika yaqulu rahimahullah wa mal' al-qulub 'ala ulati al-amr yahdithu ash-sharra wal-fitnah wal-fawda. Qala fal-wajib an tanzur madha salaka as-salaf tijah dawi as-sultan wa an yadhbat al-insan nafsuhu wa an ya'rif al-'awaqib. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, sebagaimana kebencian hati masyarakat kepada pemerintahnya apabila sudah memuncak, yang terjadi adalah keburukan, fitnah dan huru-hara. Maka hal yang wajib Anda perhatikan adalah menempuh jalan para salaf kita, para ulama kita, tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan para pemimpin mereka. Hendaklah setiap manusia mampu mengendalikan dirinya dan merenungi akibat buruk yang terjadi. Kemudian ذكر الشيخ رحمه الله ان الخروج على الحكام انما يخدم اعداء الاسلام. يقول فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة وسلوك منهج السلف رحمهم الله تعالى. Hendaknya perlu dicamkan bahwa pemberontakan kepada para pemerintah adalah peluang untuk membantu musuh-musuh Islam. Yang menjadi patokan kebaikan di sini bukanlah pemberontakan atau aksi-aksi lainnya, akan tetapi yang menjadi patokan kebaikan itu adalah sikap yang bijak. Wa hakadha al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dzakara annahu la yajuzu al-khuruj 'ala al-hukam wa muhakamatuhum ila as-sayf fa inna al-ahadith al-mutawatira fi hadha al-bab tanha 'an dhalik lima fi al-khuruj 'alayhim min al-fasad wal-fitnah wa safk ad-dima'. Berkata Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk keluar membangkang kepada pemerintah dan melawan mereka dengan persenjataan sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Maka seorang yang memiliki pengetahuan dari apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi lapang dadanya. وهكذا الإمام المعلم رحمه الله ذكر أن المسلمين جربوا الخروج على الحكام فما حصلوا من ورائه إلا الشر. Berkata Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah, sungguh telah dicoba pada masa lalu yang ada di antara kaum muslimin yang mereka memberontak kepada para pemimpinnya, akan tetapi mereka tidak mendapati akibatnya kecuali suatu keburukan. Wa dzakara amthilatan 'ala dzalik minha ma waqa'a min al-khuruj fi 'ahdi 'Utsman thumma kadzalik kharaja ahli al-jamal fa hasala ma hasala min al-fitan wa kadzalik hasala min al-Husayn ibn 'Ali thumma dhahaba ila al-'Iraq hasala ma hasala min safk ad-dima ثم قصة ابن الأشعث وخروج ابن الأشعث على الحجاج وهكذا قضية زيد بن علي وما حصل فأحداث كثيرة وقصص كثيرة في التاريخ من الخروج على الحكام كلها يؤول أمرها إلى سفك الدماء. Seperti contoh di sini apa yang dialami oleh orang-orang yang mereka membangkang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mendapati akibat buruk dari hal yang mereka lakukan. Demikian juga yang dialami oleh Ahlul Jamal, yang dialami oleh Husain bin Ali, kemudian juga yang dialami oleh Zaid bin Ali. Hal itu semua adalah merupakan akibat-akibat yang itu ditimbulkan karena sesungguhnya pembangkangan kepada Waliul Amr akan menimbulkan suatu kerusakan. أيها الحاضرون نستريح مدة 15 دقيقة ثم نستمر بعد. Kita istirahat sejenak sekitar 15 menit, kemudian insyaallah akan kita lanjutkan. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف طائفة خرجت على السلطان إلا كان في خروجها من الفساد أكثر من المنكر الذي أرادت إزالته. Kata beliau, kita lanjutkan kembali materi kita. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barangkali tidaklah diketahui tentang suatu kelompok yang mereka memberontak kepada pemerintahnya, melainkan efek yang ditimbulkan dari pemberontakan tersebut lebih buruk daripada kemungkaran yang ingin mereka hilangkan. Wa dzakara Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala mauqif ahli sunnah wal jamaah min al munkarat idza sadarat min al hukam, فقال رحمه الله تعالى انه ليس من منهج السلف التشهير بالحكام على المنابر، لان هذا يؤدي الى الفوضى والى عدم السمع والطاعه لولي الامر، ويؤدي الى امور لا تحمد من سفك الدماء، ولكن الواجب النصيحه سرا للحاكم، لا يقوم يتكلم في المنبر عن اخطاء الحاكم لا، ولكن ينصحه سرا. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, berkaitan dengan sikap kita ketika ada kemungkaran dari pemerintah, bukanlah termasuk manhaj salaf seorang menyebutkan kejelekan para penguasa dan mengumumkannya di mimbar-mimbar, karena hal tersebut akan menimbulkan kerusakan dan enggannya masyarakat untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang baik. Serta hal itu akan menimbulkan mara bahaya yang lainnya, seperti terkucurnya darah, kemudian menimbulkan efek-efek negatif lainnya dari hal tersebut. Akan tetapi, metode yang benar, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para salaf, yaitu engkau memberikan nasihat kepada para pemerintah dengan sembunyi-sembunyi, atau mengirimkan suatu tulisan atau surat, atau melalui perantara lainnya yang mereka dekat dengan para pemerintah, yang itu semua demi terwujudnya suatu kebaikan. Mimma yadull ala hadha ma rawahu al-Bukhari Muslim fi sahihayhima min hadithi Usamah bin Zaid radiyallahu anhu أنه قيل له ألا تدخل على عثمان من أجل أن تكلمه وتنصحه، فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح باب شر أو بابا لا أحب أن أكون أول من يفتحه. Yang menunjukkan akan benarnya penjelasan tadi, yaitu penjelasan yang diutarakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana ada seorang berkata kepadanya, yaitu kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, tidakkah engkau mendatangi Utsman dan menasihatinya? Maka ia menjawab, apakah kalau aku menasihatinya, aku harus memperdengarkannya di hadapan kalian? Sungguh aku telah menasihatinya secara empat mata, karena aku tidak ingin menjadi sumber utama timbulnya suatu fitnah. Wa dzakara al-Qadhi Iyadh rahimahullah wa hakadha al-Syekh al-Albani rahimahullah ta'ala anna murada Usamah annahu la yaftah bab al-mujahara wa al-tashhir fi nashh al-hakim لما يفضي إليه ذلك من الشر والفتنة والفساد. Berkata Al-Qadhi Iyad ketika menjelaskan maksud dari perkataan Usamah di atas, maksudnya tidak boleh seorang menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah secara terang-terangan, karena ditakutkan akibat buruk yang terjadi dikarenakan hal tersebut. وروى الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن أن سعيد بن جمهان جعل يتحدث إلى عبد الله بن أبي أوفى ويكلمه في ظلم الحاكم، فقام عبد الله بن أبي أوفى فغمز يده بشدة ثم قال له يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، أي عليك بطاعة ولي الأمر، وبلزوم جماعة المسلمين. عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأتي إليه فانصحه، وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Sa'id bin Juhman pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Abi Aufa, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Sa'id bin Juhman mengutarakan tentang kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah. Maka Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu menarik tangannya dan memegangnya dengan erat. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, "Wahai Ibnu Juhman, wajib bagimu untuk mengikuti kelompok yang benar. Wajib bagimu untuk mengikuti kelompok yang benar. Apabila pemerintah mau mendengar nasihatmu, maka datangilah rumahnya dan nasihatilah ia menurut apa yang engkau ketahui. Apabila ia menerimanya, maka itu suatu kebaikan. Namun apabila mereka tidak mau menerimanya, maka biarkanlah, karena sungguhnya engkau tidaklah lebih tahu daripada mereka." وروى الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الشعب شعب الإيمان بسند صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: هل آمر إمامي بالمعروف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك، أي لا تستعمل الغيبة لإمامك. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dan yang lainnya dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah aku harus memerintahkan para pemimpinku untuk berbuat kebaikan?" Maka berkata Ibnu Abbas, "Jika dikhawatirkan mereka akan membunuhmu, maka janganlah engkau lakukan itu. Namun bila engkau diperkenankan, maka nasihatilah mereka secara empat mata, dan janganlah engkau menghibai mereka." Idzan sabbu al-a'immah wal-hukam at-tashhir bimasawi'ihim bain an-nas hadha yu'addi ila al-fawdha fil bilad wa ila ziyadati ash-sharr wa man kana muttabi'an limanhaj ahli as-sunnah wal-jama'ah falyattabi' sabilahum fi hadha al-bab fi tawqir al-hukam was-sam' wat-ta'ati lahum. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas akan menjadi bukti bahwasanya celaan kepada para pemimpin dan mempublikasikan kesalahan-kesalahan mereka di tengah-tengah manusia akan menyebabkan suatu kerusakan negara dan akan menjalarnya berbagai macam kerusakan. Oleh karena itu, wajib bagi seorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya menjauhi hal-hal tersebut. Wa man kana khamidan li hadha asy-syarr ay syarr al-khuruj 'ala al-hakim falahu adh-dhaman min Allah 'azza wa jalla bil jannah kama rawa Ibn Abi 'Asim bi sanadin jayyid 'an Mu'adz ibn Jabal annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun man fa'ala wahidatan minhunna كان ضامنا على الله عز وجل ومن ذلك من دخل على إمامه يريد تعزيره أي توقيره وإكرامه يريد تعزيره وتوقيره فهذا له الضمان من الله عز وجل بالجنة. Oleh karena itu, seorang yang menjauhi kejelekan ini, yaitu mencela para pemerintahnya, seorang yang menjauhi perkara tersebut, ia akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima perkara apabila direalisasikan oleh seorang maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya disebutkan, yaitu seorang yang mendatangi pemimpinnya dengan tujuan untuk menghormati dan memuliakannya. Wa ahlus sunnah wal jama'ah fi dhalik tawassatu baina ta'ifatain. الطائفة الأولى المعتزلة والخوارج الذين خرجوا على الحكام بالسيف، والطائفة الثانية الرافضة الشيعة الذين غلوا في الأئمة الاثني عشر وجعلوهم بمنزلة الله سبحانه وتعالى. Dan sikap yang dipraktikkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, oleh kaum muslimin berkaitan dengan pemerintahnya adalah sikap yang objektif dan sikap yang berbeda dengan dua kelompok yang ekstrim. Kelompok pertama yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka memandang bolehnya membangkang kepada penguasa yang berbuat kemungkaran. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Syiah Rafidah, yang mana mereka ekstrim dalam mengkultuskan para pemimpin mereka dan para imam mereka yang 12, sehingga mereka mengatakan para imam tersebut maksum dan terjaga dari dosa. Ma hiya alamatu ahli sunnati wal jamaah? Alamatu ahli al-athar wal sunnah annahum yad'un للسلطان بالتوفيق، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Kemudian di antara tanda-tanda orang yang berpegang dengan kebenaran adalah mendoakan kebaikan kepada para pemerintahnya. Berkata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, apabila engkau melihat seorang yang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah bahwasanya ia adalah pengikut hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seorang mendoakan kebaikan kepada para pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang ahlu sunnah, seorang yang ahlu sunnah dan berpegang dengan sunnah Nabi insyaAllah. وهكذا أبو عثمان الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث يقول رحمه الله: يرون، يعني أهل السنة، يرون الدعاء لهم أي للحكام بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. بركات أبو عثمان الصابوني في dalam كتاب beliau عقيدة أصحاب الحديث، di antara prinsip ahlu sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada para pemimpin berupa taufik, kebaikan dan petunjuk bagi mereka agar berlaku adil terhadap rakyatnya. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah: "Law kana li da'wah mustajabah laj'altuha lis-sultan." Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan doakan kebaikan untuk para pemerintah dan para pemimpin." Faqila lil Fudail: "Kaifa dhalika ya Aba Ali?" Faqala: "Mata sayyartuha li nafsi lam tukzini, wa mata sayyartuha lil imam ya'ni ammat, fa salahul imam salahul ibad wal bilad." Faqabbala ibn al-Mubarak jabhatahu wa qala: "Ya muallim al-khair, man yuhsinu hadha ghayruk?" Kemudian Fudail bin Iyad ditanya, "Mengapa demikian wahai Abu Ali?" Maka Fudail menjawab, "Kalau doa itu untuk diriku sendiri, maka itu hanyalah kebaikan untukku. Adapun tatkala saya mendoakan para pemimpin, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh masyarakat seluruhnya." Maka kebaikan seorang pemimpin adalah kebaikan bagi masyarakat dan negeri. Maka Ibnu Mubarak pun mencium jidatnya serta mengatakan, "Wahai pengajar kebaikan, tidak ada yang lebih baik darimu dalam hal ini." Wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kana yaqul: "Inni la'ad'u ay lis-sultan bit-tasjid wat-tawfiq fil-layli wan-nahar wat-ta'yid wa ara dhalika wajiban 'alayya nahwa as-sultan." Dikeluarkan oleh Al-Khallal di dalam As-Sunnah dari Hanbal, dari Ahmad bin Hanbal, bahwasanya ia berkata tentang pemimpin, "Aku senantiasa mendoakannya dengan kebaikan dan taufik, baik siang maupun malam, serta pertolongan atas mereka, dan aku menganggap itu adalah suatu kewajiban atasku." Wa hakadha qala al-Imam Ahmad: "Inni la ad'u lahu bis-salah wal-afiyah لئن حدث له أي للسلطان شيء لتنظرن ما يحل بالإسلام أي من الفتن. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan, aku senantiasa mendoakan kebaikan dan penjagaan atas pemerintah dan pemimpin. Apabila menimpa kepada mereka suatu kejadian, maka aku tidak tahu apa yang menimpa terhadap Islam ini. Fahada manhaj ahli sunnah wal jamaah, addu'a li al-hakim bil khair wal afiyah wat tawfiq, wa fil muqabil la yajuz addu'a 'alayhim. لأن الدعاء على الحاكم بالهلاك هذا من الخروج عليه، فالخروج قد يكون بالسيف وقد يكون بالكلام، كان يدعو عليه في المنابر أو يحرض الناس ويهيج الناس ويشهر أخطاء الحاكم أمام الناس، فهذا كله من الخروج الذي لا يجوز. Demikianlah merupakan penjelasan dari para imam ahlu sunnah tentang wajibnya kita taat kepada para pemerintah kita dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Adapun orang-orang yang mereka mendoakan kejelekan kepada pemimpinnya, mereka itulah adalah orang-orang pembangkang. Karena sesungguhnya sikap pembangkangan kepada mereka bisa terjadi dengan perbuatan atau bisa terjadi dengan ucapan. Dan bentuk pembangkangan dengan ucapan adalah mendoakan keburukan untuk mereka. Wa sami'a al-Hasan al-Basri rajulan yad'u 'ala al-Hajjaj. Wal-Hajjaj kana zaliman safaka dima' al-muslimin. Fa qala al-Hasan al-Basri la taf'al. Inni akhafu idh 'uzila al-Hajjaj an yatawalla 'alaykum al-qiradah wal-khanazir. Al-Hasan al-Basri pernah mendengar seorang mendoakan keburukan kepada Al-Hajjaj. Maka berkata Al-Hasan al-Basri, janganlah engkau melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sesungguhnya keberadaan Hajjaj karena kesalahan yang kalian lakukan. Saya khawatir seandainya Hajjaj lengser atau mati, justru yang memimpin kalian adalah para kera dan babi. من هو الخليفة الذي يسمع له ويطاع؟ كل من غلب على الحكم فهو أمير يجب أن يسمع له ويطاع، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الإمام، كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة أي يسمع له ويطاع. Kemudian di sini yang menjadi permasalahan kita, siapakah para pemimpin yang mereka yang wajib atas kita untuk mentaati mereka. Hal ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa saja yang berhasil merebut tampu kekuasaan dengan cara apapun, baik dengan kudeta atau yang lainnya, sehingga ia disebut sebagai khalifah atau pemimpin, sedangkan manusia berkumpul padanya dan membaiatnya, maka ialah yang dinamakan sebagai khalifah atau pemimpin. وقد حكى الاجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب اي المتغلب على الحكم بالسيف والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في الخروج عليه من سفك الدماء. Dan inilah perkara yang menjadi ijma' dan konsensus umat Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, ia berkata, para ulama sepakat tentang wajibnya taat kepada pemimpin yang berkuasa. Dan tidak boleh bagi kita untuk memberontak dan keluar dari ketaatan kepada mereka. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر لما اجتمع الناس على خلافة عبد الملك بن مروان كتب عبد الله بن عمر إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله بن عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقر أبنائي بذلك. diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Dinar berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, ketika para manusia berkumpul untuk membaiat Abdul Malik, maka Ibnu Umar menulis, sesungguhnya aku mengikrarkan untuk mendengar dan taat kepada Abdul Malik sebagai Amirul Mukminin berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam semampuku. Demikian juga anak-anakku ikut dalam pengikraran ini. ومعلوم أن عبد الملك إنما تغلب على الحكم بالسيف وقد تنازع مع عبد الله بن الزبير ثم بعد ذلك غلب عبد الملك على عبد الله بن الزبير واستتب له الأمر فبايعه عبد الله بن عمر. Sebagaimana telah diketahui di dalam sejarah bahwa Abdul Malik telah berkuasa setelah mengalahkan pesaingnya yaitu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Sedangkan Abdullah bin Umar sempat diam beberapa waktu untuk tidak membaiat salah satu di antara keduanya yaitu Ibnu Zubair dan Abdul Malik. Namun tatkala tampu kekuasaan jatuh di tangan Abdul Malik, maka Abdullah bin Umar pun membaiatnya. واحتج بعض من يرى الخروج على الحكام وهذا المذهب فاسد الخروج على الحكام لا يجوز ومحرم لكن بعض الناس يقول يجوز الخروج على الحكام اليوم لماذا قال لأن الحكام في عهد السلف كانوا أصحاب عدل وأصحاب خير وطاعة وأما بعد ذلك فإنهم ظلموا وتغيرت أحوالهم. Sebagian orang yang membolehkan untuk memberontak kepada pemerintah, mereka beralasan dengan alasan yang lemah, bahwa dahulu para pemerintah adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan dan takwa. Maka itulah yang ditaati. Adapun sekarang, maka berbeda kondisinya dengan yang dulu. Wa yujabu ala haula bima qalahu Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman ibn الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله حيث قال إن هؤلاء المفتونون ما دروا أن أكثر أولاة الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك سيرة الأئمة الأعلام الساد العظام من السلف معروفة لم ينزعوا يدا من طاعة وماذا وضرب مثالا بالحجاج بن يوسف كان ظالما ومع ذلك السلف سمعوا وأطاعوا له وما رأوا الخروج عليه لما في هذا من سفك الدماء. Maka untuk menjawab argumen batil ini, dijawab oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman rahimahullah. Bahwasanya orang-orang yang mendengungkan argumen seperti ini, mereka tidaklah mengetahui bahwa kebanyakan pemimpin kaum muslimin dari mulai masa Yazid bin Muawiyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, dan siapa saja yang Allah kecualikan dari para pemimpin dinasti Bani Umayyah, mereka banyak membuat tragedi yang mengguncangkan dan kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin. Meskipun demikian, para imam yang menjadi panutan tetaplah memperlihatkan hal yang ma'ruf kepada mereka. Mereka tidaklah mencabut ketaatan kepada para pemimpinnya tersebut apabila berkaitan dengan perintah Allah dan Rasulnya serta kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ambil contoh di sini adalah sosok Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakofi yang dikenal dengan kezaliman dan kekejamannya. Meskipun demikian, para ulama tetaplah mentaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga persatuan dan terhindar dari terkucurnya darah kaum muslimin. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ma'ruf bil-zulm wa safk ad-dima. Wa yudhkar qissah lahu haythu annahu qala li rajul la ya'rifuh كيف ترى الحجاج فقال ذلك الرجل الأعرابي الحجاج رجل ظالم يسفك الدماء ويفعل ويفعل فقال الحجاج هل تعرف من أنا قال لا قال الأعرابي لا فقال أنا الحجاج فقال الرجل وهل تعرف من أنا قال لا قال الأعرابي أنا رجل مجنون من بني عامر وهرب لئلا يقتله الحجاج. Dan tentang kekejaman Hajjaj ini adalah perkara yang sangat terkenal dan masyhur di dalam catatan sejarah Islam. Dikisahkan bahwasanya ada seorang badui bertemu dengan seseorang. Maka seseorang ini mengatakan kepada sang badui ini, siapakah Hajjaj itu? Maka badui ini mengatakan, Hajjaj adalah orang yang zalim, orang yang kejam dan banyak membunuh. Maka kemudian orang ini mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Maka si badui ini mengatakan, saya tidak tahu. Maka kemudian orang yang bertanya mengatakan, sayalah Hajjaj. Maka si badui ini mengatakan, tahukah kamu siapa aku? Maka Hajjaj mengatakan, tidak. Saya adalah si badui yang gila. Kemudian badui ini lari karena takut akan dibunuh oleh Hajjaj. ومع ذلك لم ينزع السلف يدا من طاعة سمعوا وأطاعوا للحجاج وكانوا يصلون وراءه من أجل حقن دماء المسلمين ولئلا تحصل الفتن. Meskipun sedemikian kejamnya Hajjaj, para ulama tidaklah mencabut ketaatan dalam perkara yang ma'ruf dari Hajjaj. Karena itu semua demi terjaganya darah kaum muslimin dan persatuan mereka. واستمر العمل على هذا مع كل امام كان برا او فاجرا. فالسلف منذ عهد السلف وما بعد اهل السنه والجماعه يسمعون ويطيعون لولي امر المسلمين ولا ينزعون يدا من طاعه حقنا للدماء ولئلا تحصل الفتن والفوضى. Demikianlah yang masyhur dari sirahnya para ulama, dari sejarah perjalanan mereka, bahwasanya mereka mentaati kepada para pemerintahnya dalam perkara ma'ruf dan senantiasa menjaga persatuan kaum muslimin. Wakadzalika Banu al-Abbas, ad-Daulah al-Abbasiyah, istawlu 'ala bilad al-muslimin bis-sayf wa lam yusa'idhum 'ala hadha ahad min ahli al-'ilm wad-din. وظلموا وقتلوا خلقا كثيرا قتلوا الخليفة مروان وقتلوا الوزير ابن هبيرة أمير العراق وقتلوا في يوم واحد نحو 80 من بني أمية ووضعوا الفرش عليهم ثم دعوا بالطعام وأكلوا فوق جثث القتلى من بني أمية ومع ذلك كان السلف يسمعون ويطيعون لئلا تحصل الفتنه اكثر. Demikian juga dinasti Abbasiyah berikutnya. Mereka meraih tampuk kekuasaan negeri Islam dengan paksaan dan peperangan. Padahal tidak ada para ulama pun yang mendukung aksi mereka. Yang mana mereka membunuh banyak sekali orang-orang dari dinasti Bani Umayyah, para pemimpinnya dan para menterinya serta membunuh Khalifah Marwan. Sehingga dikisahkan bahwasannya mereka dalam satu hari membunuh 80 orang dari Bani Umayyah. Kemudian mereka menaruh karpet di atas mayat-mayat Bani Umayyah dan mereka melakukan pesta makan dan minum di atasnya. Fasiratul immah kalauza'i wa Malik wa Zuhri wa Laith ibn Sa'ad wa Ata ibn Abi Rabah wa hakadha أحمد بن حنبل والبخاري والشافعي وإسحاق بن راهوي كل هؤلاء السلف وغيرهم كانوا يسمعون ويطيعون لحكام المسلمين. Meskipun demikian, para ahli ilmi seperti Al-Auza'i, Malik, Az-Zuhri, Al-Lais bin Sa'ad, Atha bin Abi Rabah dan lain-lainnya dari kalangan ahli ilmi tetaplah memperlihatkan muamalah yang baik bersama para pemimpinnya. Demikian juga sederetan ahli ilmu yang lainnya seperti Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan juga Ishaq bin Rahawai, serta yang semisal dengan mereka, mereka tetaplah melakukan muamalah yang baik bersama para pemimpinnya. فهذه المحاضرة هي خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام. خلاصة ذلك أنهم يسمعون ويطيعون لحكامهم ويدعون لهم بالخير والصلاح والعدل، ولا يثيرون الفوضى في البلاد، ولا يخرجون على حكامهم، ولا يشهرون بأخطائهم على المنابر، فإن هذا مما يؤدي إلى الفتنة والفساد وإلى سفك الدماء. Demikianlah ceramah secara ringkas berkaitan dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah bermuamalah dengan pemerintahnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendoakan baik kepada para pemerintahnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menjauhi huru-hara, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberontak kepada pemerintahnya, serta mereka adalah orang-orang yang tidak senang untuk mempublikasikan kesalahan para pemerintahnya, serta mereka senantiasa menjaga persatuan dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Wa kana as-salaf rahimahumullah yaqulun imamun ghasum wa la fitnatun tadum. إمام غشوم ولا فتنة تدوم. وكانوا يقولون 60 سنة بحاكم ظالم ولا ليلة واحدة بغير إمام، لما يحصل في ذلك من الشر والفتن. Demikianlah para salaf. Para salaf senantiasa mereka menjaga muamalahnya dengan pemerintah, hal itu demi memadamkan api fitnah. Sehingga mereka mengatakan 60 tahun dipimpin oleh pemerintah yang zalim lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemerintah atau tidak ada pemimpin. Karena walaupun hanya 1 malam tidak berpemimpin, yang ditimbulkan dari efek keburukan lebih banyak daripada 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Falidhalika alaina an nattabi' sabilahum إذا أردنا أن تصلح لنا البلاد وأن نعيش سعداء وفي خير واطمئنان. وفق الله الجميع لطاعته. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti jalan mereka, hal itu demi terwujudnya kesejahteraan negara kita, kesejahteraan masyarakat kita, dan keamanan serta stabilitas nasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalallahu taala an yuwaffiqana jami'an li ta'atihi wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wal-'amala as-salih wa an yusliha ahwalana wa an yahfidha bilad al-islam min kulli sharr wa an yuwaffiqa hukamana lima yuhibbu wa yarda wa an yasrifa 'anhum kulla su' innahu waliyyu dhalika wal-qadiru 'alayhi. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga negeri kita ini, negeri kita yang kita cintai ini, dan menjaga dari segala kejelekan dan keburukan yang menimpa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Sesi berikut yaitu tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya langsung silakan, atau yang enggak bisa bahasa Arab silakan ditulis. Silakan yang mau tanya langsung atau ditanya. Ada pertanyaan di sini. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa seorang yang dekat dengan penguasa, dia adalah pengecut dan penakut, serta dia akan membenarkan dan mengikuti segala ucapan penguasa. Apabila dia semakin dekat lagi dengan penguasa, maka semakin besar pengecut yang ditimbulkannya. Mohon nasihat atas pernyataan ini. Fadilatul Syekh, huna soal. Ba'duhum yakul anna man qoribas sultan bi annahu jabban aw bi annahu sayusawwi kullu maqalahu wa yattabi kullu ma fa'alahu wa kullama qaruba minas sultan kullama kana yattabi wa yuqallidu fa hal hada alqaul sahih fa ma nasihatukum fi dhalik wafaqakumullah. Ani kullama qaruba minas sultan yataqallad kullama fa'alahu. القضية بسم الله الرحمن الرحيم. قضية القرب من السلطان لا تعني أنه أن هذا لا يجوز وأنه سيتأثر، لا، قد كان من السلف من يقترب من السلطان من باب أن يعينه على الخير وأن ينصحه وأن يأخذ وأن يعينه على فعل الخير، كما حصل للإمام الزهري والإمام مالك رحمه الله وغيرهم. وقد ألف الشوكاني العلامة الإمام رحمه الله رسالة سماها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، رفع الأساطين يعني الأعمدة في حكم الاتصال بالسلاطين. وبين رحمه الله أنه يجوز الدخول على الحاكم والجلوس معه من باب أن يعينه على الخير. Jadi kata beliau, seorang yang dekat dengan pemerintah tidak mesti dia itu adalah mesti buruk dan mengikuti segala keburukan. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Karena apabila kita menilik sejarah ulama kita terdahulu, ada di antara para ulama yang mereka dekat dengan pemerintahnya dalam rangka untuk memberikan nasihat, memberikan hal yang maslahat bagi pemerintah maupun rakyatnya. Ambil contoh adalah Imam Az-Zuhri dan Imam Malik. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah, akan tetapi tujuannya adalah memberi nasihat untuk kebaikan seluruhnya. Dan sungguh di sini ada kitab yang sangat bagus, kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani yang berjudul Raf'ul Asatin fi Hukmil Ittisal Bisalatin. Kitab ini membahas tentang bagaimana etika-etika di dalam berhubungan dan bermuamalah dengan pemerintah, dan bahwasanya dijelaskan tidak mengapa seorang mendekati pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan kebaikan dan mewujudkan ketertiban di tengah masyarakatnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita apabila kita sudah menasihati pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak mau mendengar nasihat kita, malah justru ingin memerangi kita. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan hal ini? Huna soal ya Syekh. Ma mauqifuna idza qad nasahna al-wulat lakin haula ma yubalun bi nasihatina fal yurid an yantaqima alaina fama mauqifuna fi dhalika. الموقف موقف السلف رحمهم الله تعالى الصبر، الصبر والدعاء، فعلينا أن نتوب إلى الله كما سبق من قول بعض السلف أن هذا بسبب ذنوبنا، سبب معاصينا، فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نصبر وأن ندعو الله عز وجل للولاة والحكام بالصلاح وأن يوفقهم الله عز وجل للعدل، ولا يجوز أن نخرج عليهم. Yang harus kita lakukan adalah bersabar menghadapi gangguan mereka. Karena sesungguhnya apa yang kita alami dari gangguan mereka disebabkan karena dosa-dosa kita. Yang wajib kita lakukan adalah kita bersabar dan kita banyak-banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendoakan mereka dengan kebaikan, dan tetaplah kita menjaga diri jangan sampai kita keluar dan memberontak kepada mereka. Huna soal, di sini ada pertanyaan. Apabila pemerintahan dihasilkan dari pemberontakan atau kedoliman lainnya, apakah kaum muslimin juga wajib taat dengan pemerintah itu? Sa'il yukul ida qoma al-hukumah wadalika bilkuwati wal-ghalabah au zulmul akhar ثم بعد ذلك يستولي على البلاد فهل نحن نجب أن نطيعه في ذلك أو لا؟ نعم، يجب أن يسمع له ويطاع. إذا غلب على البلد بالقوة فتجب الطاعة له ويجب السمع ولا يجوز الخروج عليه، وهذا يعد حاكم شرعي. نعم. Yang wajib kita lakukan apabila mereka telah menguasai tanpa pemerintahan, wajib kita untuk mentaati mereka di dalam hal-hal yang ma'ruf dan yang baik, dan wajib kita mendengar ucapan mereka dan tidak boleh kita keluar dan memberontak kepada mereka. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, barakallahu fiik ya Syekh. Apakah ketaatan kepada atasan di kantor juga wajib? Bagaimana kalau kita mendemo mereka? Jazakumullah khairan. Ada asail yaqul, ma hukmu ta'ah ala ra'isi syarikah masalan, au ghairihi alladhi annahu ra'is fi asyarikah أو الهيئة خاصة، فهل طاعتهم واجب؟ ما حكم نحن نفعل المظاهرة لهم؟ بالنسبة لطاعة مدير الشركة، هو لا شك أنه موكل ومولى من الحاكم، حاكم البلاد، فتطيعه. يعني لا يمكن أن مدير الشركة يقول للعامل تحضر في الصباح والعامل يحضر في العصر، تخرب الشركة، يعني ما يصير، لا يصير العمل. لكن يعني يطاع، وما دام أنه يأمر بطاعة الله عز وجل، وطاعته من طاعة الحاكم، حاكم البلاد. مظاهرات أتكلم بعد. والمظاهرات تدخل لهم الجواب. والمظاهرات لا تجوز، المظاهرات محرمة. الآن تنظرون في بلاد المسلمين مظاهرات والفوضى، فوضى، ما في أمن، سفك الدماء، السرقات، يعني ما تسير أمور المسلمين بسبب المظاهرات، الاقتصاد يتدمر، أمور البلد تتوقف، مدارس جامعات كل شيء يتوقف. فالمظاهرات ما فيها خير، ما تأتي للبلاد المسلمة إلا بالشر والفساد وذهاب الأمن واضطراب الأمور ودخول الأعداء. أعداء الإسلام يدخلون في بلاد المسلمين إذا كانت ضعيفة ومتنازعة، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، فلا تجوز هذه المظاهرات. Ketaatan kepada pemimpin kantor atau instansi tertentu adalah suatu keharusan, karena tidak mungkin seandainya atasan atau pemimpin kantor dia tidak ditaati, apalagi pemimpin kantor adalah dia merupakan perwakilan dari pemerintah. Karena apabila pemimpin kantor atau suatu instansi tertentu dia tidak ditaati, yang terjadi adalah akan hancurnya perusahaan tersebut dan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, selama dia memerintahkan kepada perintah yang baik untuk kemaslahatan bersama, maka wajib untuk ditaati. Adapun melakukan aksi-aksi demo atau yang lainnya, ini adalah hal yang tidak menimbulkan suatu kebaikan, yang ada justru adalah kerusakan. Dan inilah yang terbukti dengan adanya aksi seperti itu akan menimbulkan kerusakan ekonomi, akan menimbulkan stabilitas keamanan terguncang, dan akan membuat musuh-musuh Islam bisa menguasai umat Islam. Oleh karena itu Allah berfirman: wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian berselisih, karena hal itu akan menyebabkan kalian hancur dan menyebabkan kekuatan kalian hilang. Di sini ada pertanyaan, pemimpin non muslim dia zalim dan tidak menunaikan haknya, bolehkah tidak taat padanya dengan cara tidak menunaikan kewajiban yang telah diperjanjikan? Ya Syekh, idza kana yatara'as 'alaihi ghairul muslim ممكن في الشركة أو في غيره، وكذلك هو يظلم لا يستوفي على الحقوق، فما موقفنا؟ هل نحن يجوز لنا أن لا نطيع على ما يجب علينا في المعاهدة مثلا في الشركة أو في غيره؟ إذا كان الإنسان يعمل في هذه الشركة فالأصل فيها أنه يلتزم النظام الذي تسير عليه هذه الشركة ما لم يكن مخالفا لشرع الله. إذا كان فيه مخالفة للشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ما دام أنه موظف في هذه الشركة فالأصل أن يلتزم بالنظام الموجود في الشركة. Apabila seorang bekerja di suatu instansi atau perusahaan, wajib bagi dia untuk mentaati tata tertib yang ada di dalamnya, kecuali tata tertib yang itu berselisihan dengan syariat Islam, yang berselisihan dengan Islam, maka tidak boleh dia taat kepadanya. Maka selagi seorang dia bekerja pada suatu perusahaan atau instansi tertentu, seorang harus wajib mentaati tata tertibnya dan tidak boleh dia melanggarnya, karena itu adalah merupakan etika dalam dia bekerja. Terkecuali nanti apabila ada hal-hal yang itu ya tidak sesuai dengan Islam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang muslim yang tinggal di negara kafir? Lalu bagaimana sikap mereka terhadap pemimpin yang memimpin mereka? As-sa'il yaqul, ma mauqifuna idza sakanna fi biladil kafirin wastaula alaina ru'asa minal kufar, fama mauqifuna tijaha haula? بلاد الكفر مثل أمريكا أوروبا لا يجوز للمسلم أن يبقى فيها إلا للمصلحة، مثل العلاج أو يدرس علما ينفع به بلاد الإسلام أو نحو ذلك من المصالح، وإلا الأصل أنه لا يجوز كما يقول العلماء البقاء في بلاد الكفار، والذي يبقى في بلاد الكفار لابد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وعنده دين يدفع به الشهوات، فإذا بقي في بلاد الكفار فيلتزم بالأنظمة التي هم عليها إلا ما كان فيه مخالفة للشرع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Adapun berkaitan dengan berdomisili di negeri kafir seperti negeri Amerika, Eropa atau yang lainnya, tidak boleh bagi kita untuk berdomisili di sana kecuali apabila ada maslahat yang mendesak, misalnya untuk belajar, untuk berobat atau tujuan-tujuan lainnya yang mengandung maslahat. Ini secara asal sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan disyaratkan bagi seorang yang berdomisili di negeri kafir untuk dia memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat dan argumen batil yang merusak agamanya, dan memiliki agama yang kuat sehingga dia tidak terjatuh ke dalam syahwat atau kemaksiatan-kemaksiatan, serta ketika dia sudah berdomisili di sana dia harus mentaati undang-undang yang ada di sana, kecuali apabila tata tertib dan undang-undangnya berselisihan dengan syariat Islam, maka tidak boleh melakukan ketaatan, karena tidak ada ketaatan di dalam hal mengingkari atau dalam hal yang itu menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap tragedi di Suriah? As-sa'il yaqul, ma mauqifuna tijaha al-fawda wa ghairi dhalika min al-waqi' alladhi hasala fi biladi Suriah. Fi biladi Suriah, ma yajri lil-muslimin hunak, la shakka annahu min adh-dhulm alladhi la yajuz. Wa الدولة في سوريا هي دولة شيعية نصيرية باطنية، دولة باطنية نصيرية لا تؤمن بالقيامة والبعث والنشور والجنة والنار، فهي دولة ليست بمسلمة في الأصل، أي الذين يحكمون هناك، وما حصل هو في الأصل جريمة يسطرها التاريخ من قتل الأبرياء وذبح الأطفال والنساء والشيوخ، فلا شك أن هذا لا يجوز وأنه جريمة يسطرها التاريخ لذلك الحاكم، ونحن علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بأن يفرج همهم وأن يكشف الكرب الذي قد نزل بهم، وأن ينتقم من عدوهم الذي فعل بهم هذا الشيء، لأن الدولة هي كما سبق الحاكمة هناك دولة باطنية لا تؤمن بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار. Berkaitan dengan tragedi yang terjadi di Suriah, tentu kita mengingkarinya. kita mengingkari orang-orang yang mereka membunuh kaum muslimin di sana. Dan negeri Suriah adalah negeri yang dipimpin oleh pemerintahan yang berpemikiran Syiah Nusairiyah, yang mana mereka memiliki keyakinan yang kafir, dan bahwasanya keyakinan mereka, mereka tidak beriman dengan hari akhir dan tidak beriman dengan akhirat. Dan tentu apa yang dilakukan mereka kepada kaum muslimin di sana adalah merupakan kejahatan dan merupakan catatan hitam yang ada dalam sejarah, yang mana mereka membunuh kaum muslimin, baik itu orang tua, anak-anak, maupun membunuh para wanita. Oleh karena itu, sikap kita berkaitan dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin di sana, kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan dan menghilangkan segala macam jenis kesulitan yang mereka alami. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang mereka membunuh dan menyiksa kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hal itu dilakukan oleh orang-orang batiniyah yang mereka tidak beriman dengan hari akhir. Wal wajib 'ala al-hakim idza rufi'at lahu madalim min al-sha'b an yaqum bi raf' al-dhulm 'an al-sha'b wa an yasma' li shakawa al-muwatinin la an yaquma bidhabh al-muwatinin. ولعلكم شاهدتم بأعينكم بعض الأطفال وهم يذبحون بالسكين، وبعض النساء كذلك تذبح بالسكين، وبعض كبار السن كذلك يذبح بالسكين، وهذا لا شك أنه من الظلم. فالحاكم لو رفع له شكوى لابد أن يحل هذه الشكوى ويرفع الظلم عن المواطن، لا أن يقوم بذبحه بالسكين. Dan yang menjadi kewajiban bagi para pemerintah adalah mendengarkan keluhan-keluhan yang ada pada rakyatnya, bukan justru malah dia membantai atau menyembelih atau membunuh orang-orang yang mengadukan perkara kepadanya. Hal ini sebagaimana kita saksikan bahwasanya ada di antara anak-anak yang terbunuh, wanita-wanita, dan juga orang-orang yang sudah tua. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah tatkala ada keluhan yang dilakukan oleh masyarakatnya, dari keluhan-keluhan, maka seyogianya bagi pemerintah mereka mendengarkan keluhan tersebut dan mereka memenuhi hak yang ada pada rakyatnya. Di sini ada pertanyaan, pemimpin non-muslim berlaku tidak adil. Bolehkah kita mendoakan agar dibukakan pintu hatinya untuk melihat kebenaran dan dapat berbuat adil? As-sa'il yakul, hunaka ra'isun min ghairil muslimin, aw hunaka ra'is ghairul muslim, wa yaf'al ma yaf'al minal jawr wa adamul adil. Fa hal yajuzu lana an nad'u lahum bisalahi wa an yaftaha Allahu lahu min qulubihi hatta yabsur 'ala al-haqqi wa ya'dil bi fi'lihi. Naam, hadha alladhi yanbaghi an nad'u lahu bi as-salah wa an nad'u lahu bi anna Allah 'azza wa jalla yuwaffiqahu lil khair wa an yahdiyahu lil 'adl fi ar-ra'iyyah, li'annahu idha saluha hadha al-hakim saluhat al-bilad. كما قال العلماء والسلف طائفتان من الناس إذا صلحتا صلحت البلاد، الحكام والعلماء، الحكام والعلماء إذا صلحت هاتان الطائفتان صلحت أمور الناس. Jawaban beliau boleh, bahkan itu seyogianya yang kita lakukan. Kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita agar mereka diberikan taufik dan hidayah untuk berbuat kebaikan dan keadilan. Karena dengan keadilannya mereka akan menjadi keadilan bagi bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Sebagaimana para ulama mengatakan ada dua kelompok yang apabila baik keduanya maka baiklah seluruh negeri. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah para ulama. أقصد إن شاء الله ما ملوه من ال... ما في ملل ما في تعب يعني kira-kira capek sebelum ini saya gitu. قال عندكم كيف حالهم يعني تمام في نشاط masih semangat enggak kira-kira untuk dilanjutkan قال عندهم ايش باكي باكي ما ايش كيف حالهم يعني كيف باكي ما باقي ما نكبر مو تمام باقي شيء sini ada padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja. Pertama kita melihat tadi, saya sangat terima kasih ini panitia, karena ini kan hal yang menarik saya kira, dan ini kalau kita melihat kondisi di dunia saat ini memang ini kan hal yang perlu kita sikapi. Pertama kita melihat, saya kira dasar hukum yang paling tinggi ini kan Al-Quran ya. Nah kita melihat tadi, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya kira ini kan satu pernyataan hukum yang memang tidak ada di atasnya lagi karena Al-Quran ya. Nah, kita melihat kondisi krisis kepemimpinan dunia sekarang ini melanda dunia. Termasuk satu contoh misalnya kita lihat di Mesir. Ya, kemudian di Libya. Yang ujung-ujungnya adalah untuk meruntuhkan pemimpin yang berkuasa, kemudian muncul pemimpin yang hasil kudeta itu. Nah, ini kan bertentangan dengan ini. Kemudian kita ingat di negara kita sekarang di Indonesia. Baru-baru ini ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM dengan alasan penyelamatan ekonomi. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi satu pembangkangan, penolakan yang diakhiri dengan demonstrasi atas nama masyarakat pada umumnya. Sekalipun itu hanya sekelompok ya. Nah, melakukan suatu pengrusakan-pengrusakan sehingga ini meresahkan masyarakat banyak. Nah, yang saya mohon apa komentar Pak Se ya, terhadap hal ini dan apa solusi yang ditawarkan supaya ini tidak berkepanjangan gitu. Barangkali ada konsep-konsep yang bisa kita lakukan sehingga negara kita ini tidak seperti ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Syekh Hu yaqul yani yafrah bi misli hadzal mabhas, yani mabhas thayyibah wa kadzalika mabhas haulaha yudandin katsirun minan nas wa hadzal mabhas يعني قد حصل فيه شيء من الفوضى في بلاد شتى فبالمثال بلاد مصرية أو بلاد ليبيا أو غير ذلك من بلدان يعني ثم ذكر السؤال بعد ذلك يعني الحكومة يقرر بأنه sayarfa' bi syi'ar naftiyah alladhi hasala fi bilad Indonesia. Summa hasala ba'da dalika liman la yuwafiq bidzalika thumma yakhrujuna lil mudaharah wa yaf'al dzalikal fawda alladhi yusabbib ghairul amn fil bilad. Fama nasihatukum fi dzalika? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Asal Allah an yahfazak. Hadha shay tayyib an yakun al mas'ulun ya'ni يحضرون في المحاضرات ويسمعون لإخوانهم جزاك الله خير. فبالنسبة لما حصل في أندونيسيا من رفع أسعار البترول وخرجت مظاهرات وفوضى في جاكرتا وفي بعض الأماكن، لا شك أن المظاهرات لا تجوز وأن مثل هذه الأمور تؤدي إلى انتشار الفوضى وعدم الأمن، ولكن الذي ينبغي إذا كان يعني هنا الشعب لا يستطيع أن يتحمل رفع أسعار البترول أو غيره، ينبغي لهم أن يرفعوا الشكاوى إلى الحكومة والمسؤولين، أن يرفعوا يجتمع الناس ويرفعوا الشكاوى إلى المسؤول، أما أن يخرجوا مظاهرات و بعضهم يعني ايش يحطم السيارات او يحرق يعني يشعل النيران في الطرقات، فهذا لا شك انه من الفوضى التي لا يجيزها الاسلام. ولم ينقل عن السلف رحمهم الله انهم فعلوا مثل هذه الامور، ما نقل عن السلف هذا الامر، ولكن الواجب هو الصبر ثم التواصل مع الحكام والمسؤولين ومناصحتهم في هذه الأشياء التي لا يتحملها الشعب. وعلى الحاكم والمسؤول أن يسمع لشكاوى المواطنين وأن يرفق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي. Jadi kata beliau, ini merupakan pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang memang menjadi permasalahan ya bagi terutama di negeri kita ini. Berkaitan dengan kejadian atau ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah berupa kenaikan harga BBM yang kemudian menimbulkan demonstrasi atau menimbulkan penentangan terutama di daerah Jakarta atau yang lainnya, maka ini jelas perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan tadi, demonstrasi, pengerusakan dan lain sebagainya adalah menyebabkan stabilitas keamanan di suatu negeri bergejolak dan menjadikan stabilitas keamanan di suatu negeri menjadi rusak. Oleh karena itu, seyogianya yang dilakukan adalah seorang tidak melakukan demonstrasi atau hal yang lainnya yang justru itu merusak. Akan tapi cukuplah dia ya mengadukan hal itu kepada pemerintahnya melalui perwakilan atau wakil-wakil rakyat atau yang semisalnya, yang itu akan menjadi permusyawaratan bagi mereka, bukan justru malah melakukan tindakan pengerusakan atau yang lain-lainnya. Karena ini adalah merupakan bentuk kemungkaran. Dan perbuatan atau aksi-aksi pengerusakan seperti demonstrasi atau yang semisalnya tidaklah dicontohkan oleh para ulama kita, dan tidak pula ya dicontohkan oleh orang-orang yang mereka menjadi tauladan bagi kita. Kemudian juga apabila pemerintah mereka mendapatkan keluhan dari rakyatnya, yang dilakukan adalah mereka mendengar ya keluhan-keluhan tersebut dan tidak langsung mereka menyerang para rakyatnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada para pemerintah, ya Allah Barang siapa yang engkau angkat sebagai pemimpin, kemudian dia berbuat lemah lembut kepada rakyatnya, maka kasihanilah mereka dan rahmatilah mereka. Kemudian doa beliau, wahai Allah, apabila ada seorang pemimpin yang mereka berbuat kasar terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, maka berilah adab kepada mereka, wahai Allah. Oleh karena itu di sini wajib bagi para pemerintah untuk bersikap bijak tatkala mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyatnya, dan rakyat tidak melakukan aksi-aksi pengerusakan seperti demonstrasi atau hal-hal lainnya yang itu apa namanya akan membuat keguncangan dan mengganggu stabilitas keamanan. طيب، في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلاد الإسلام، وأن يوفق حكام المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يصرف عنهم كل سوء، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتعينهم عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهيئ لهم حكاما يأخذون بأيديهم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kata beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan bagi seluruh kaum muslimin di bumi belahan barat maupun bumi belahan timur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Acara kita sudah selesai dan kami harap besok antum semuanya bisa datang tepat waktu. Dan kami ingatkan kembali kepada yang bawa anak supaya besok menempati tempat yang sudah disediakan di bawah. Ya. Untuk kehadiran antum semuanya, Assalamualaikumullah wa barakallahu fiikum. Subhanallah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, wa matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina, wa la tusallit alaina man la yakhawfuka ya rahman. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.